السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، معاشر المسلمين والمسلمات رحمكم الله، ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kepada kita kesempatan untuk menikmati umur, ketika Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk menikmati waktu, itu artinya Allah subhanahu wa ta'ala masih memberikan kesempatan kepada kita untuk mengambil bekal yang sebanyak-banyaknya guna kehidupan akhirat. Karena sesungguhnya hal yang paling utama yang akan kita kerjakan di permukaan bumi adalah mengambil bekal sebanyak-banyaknya guna kehidupan akhirat yang jauh lebih parah, yang jauh lebih payah, yang jauh lebih dahsyat, yang jauh lebih panjang dan huru-hara hari kiamat sangatlah banyak. Dan yang menyelamatkan kita dari semua itu adalah amal saleh yang kita kerjakan ketika kita hidup di permukaan bumi. Maka daripada itu, hendaklah kita senantiasa mengisi waktu-waktu yang Allah berikan kepada kita, mengisi nikmat umur yang Allah berikan kepada kita dengan ketaatan kepada Allah tabaraka wa ta'ala, dengan berbagai macam ketaatan yang telah Allah subhanahu wa ta'ala ajarkan kepada kita melalui Rasulnya tercinta Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Pembahasan kita pada malam yang berbahagia ini adalah firman Allah tabaraka wa ta'ala di dalam surat Al-Kahfi ayat yang terakhir, yaitu ayat 110. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم قل إنما أنا بشر مثلكم يوحى إلي أنما إلهكم إله واحد فمن كان يرجو لقاء ربه فليعمل عملا صالحا ولا يشرك بعبادة ربه أحدا. Yang artinya, قل, katakanlah wahai Rasul, innama ana basyarum mislukum, sesungguhnya saya adalah manusia seperti kalian. Yuha ilayya, telah diberikan kepadaku wahyu, annama ilahukum ilahu wahid, bahwasanya ilah kalian adalah ilah yang satu. Faman kana yarju liqa'a rabbih, maka barang siapa yang mengharapkan pertemuan dengan Rabbnya, falyamal amalan salihah, hendaklah dia beramal saleh, wala yushrik bi ibadati rabbih ahada, dan janganlah dia menyekutukan di dalam beribadah kepada Rabbnya dengan sesuatu apapun. Kaum muslimin dan muslimat rahimani wa rahimakumullah, di dalam ayat ini Allah subhanahu wa ta'ala memulai dengan kata-kata qul, katakanlah, perintah kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam untuk menyampaikan kepada umat. Seluruh kalimat qul di dalam Al-Quran, sampaikanlah. Kita mengenal beberapa ayat yang Allah subhanahu wa ta'ala memulainya dengan kalimat qul. Qul huwallahu ahad, qul a'udhu birabbil falak, qul a'udhu birabbil nas, qul ya ayyuhal kafirun, dan seterusnya. Seluruh kalimat qul, katakanlah wahai Rasul, menunjukkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam benar-benar utusan Allah tabaraka wa ta'ala, bahwa Nabi Muhammad benar-benar utusan Allah. Karena Nabi disuruh menyampaikan qul, sampaikan, itu artinya apa yang disampaikan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah perintah dari Allah untuk disampaikan kepada umat. Maka seluruh kalimat qul yang ada di dalam Al-Quran adalah dalil bahwa Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah utusan Allah yang hak, bahwa Nabi Muhammad diperintahkan oleh Allah untuk menyampaikan risalah. Dan apa yang Rasulullah sampaikan kepada umat bukanlah karangan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, melainkan semuanya adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Jangankan untuk membuat syariat, seandainya berkumpul seluruh manusia-manusia cendekiawan, seluruh manusia-manusia pintar, seluruh ahli bahasa, ahli syair di permukaan bumi berkumpul, jangankan untuk membuat hukum seperti Al-Quran, seperti syariat Islam, membuat satu surat saja seperti Al-Quran, manusia tidak punya kemampuan apapun. Oleh karena itu, Allah menentang orang Quraisy, menantang orang Quraisy ketika mereka menyatakan Al-Quran itu karangan Muhammad dengan ayatnya qul in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala 'abdina fa'tu bi suratin min mithlih wad'u shuhada'akum min dunillah in kuntum shadiqin. Katakan wahai Rasul, katakan wahai Muhammad kepada mereka yang menyatakan bahwa Al-Quran kamu yang mengarangnya, ciptaan kamu, katakan kepada mereka in kuntum fi raibin, seandainya kalian ragu, mimma nazzalna ala abdina, dari apa yang telah kami turunkan kepada hamba kami yaitu Muhammad, fa'tu bi suratin mithlih, datangkan satu surat seperti surat yang ada di dalam Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, panggil seluruh yang mau menolong kalian min dunillah, selain Allah. Panggil semuanya. Siapa yang bisa kalian angkut tenaganya, kalian gabungkan dalam tim membuat semisal satu surat dari Al-Quran, kumpulkan seluruh ahli yang kalian ketahui, buat satu surat seperti Al-Quran. Dan tantangan itu telah berjalan 14 abad, tak satu pun yang menjawabnya sampai sekarang. Tak ada seorang pun yang berani. Karena bukan tidak mau, tidak bisa. Oleh karena itu, syariat Islam bukanlah karangan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Bukanlah karya Muhammad bin Abdullah sallallahu alaihi wasallam. Semua adalah wahyu yang diwahyukan oleh Allah kepada Rasul kita tercinta Muhammad SAW. Tak seorang pun yang mampu membuat syariat seperti Al-Quran, membuat syariat seperti syariat Islam. Akal manusia tidak cukup untuk membuat satu surat, apalagi membuat Islam secara keseluruhan. Musailamah Al-Kazzab, sesuai dengan gelarnya yang digelarkan oleh Rasulullah SAW, Al-Kazzab, mencoba untuk membuat surat dan dia namakan suratnya itu dengan surat Difda, surat kodok. Dia lihat di dalam Al-Quran ada surat gajah, surat Al-Baqarah, surat An-Naml, nama-nama hewan, surat An-Nahl, lebah, Al-Fil, gajah, Al-Ankabut, laba-laba. Dia buat sebuah surat namanya surat Difda, surat kodok. Dia katakan, saya mendapatkan wahyu dari langit, lalu dia bacakan wahyu itu. Ya difda'u bintu difda'aini nisti ma tanisina ala kifil ma'i wa asfala kifil tin. Wahai kodok, anak dua kodok, meloncatlah kemanapun kamu meloncat. Bagian atasmu ada di air, bagian bawahmu menyentuh tanah. Bandingkan surat dusta atas nama Allah dengan surat Al-Fil. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil? Tidakkah engkau melihat bagaimana Rabbmu telah berbuat kepada tentara-tentara bergajah? Bandingkan faedah yang bisa diambil dari satu ayat dari surat Al-Fil, sementara tidak ada faedah yang bisa diambil dari surat yang dibuat oleh Musailamah Al-Kazzab. Satu ayat dalam surah Al-Fil menunjukkan kekuatan Allah, bahwa Allah Maha Pengatur, Allah Maha Bisa atas segala sesuatu. Tentara bergajah yang kuat, yang tidak ada pasukan yang berani menghadangnya, dihalau hanya dengan burung-burung. Di saat orang Quraisy tidak sanggup mempertahankan Ka'bah, Allah pemilik Ka'bah mempertahankannya. Dan kesombongan Abraha, kesombongan Abraha dihancurkan dengan seketika waktu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Banyak faedah yang bisa diambil dari satu ayat dari surat Al-Fil, surat gajah. Namun apa faedah yang bisa diambil dari wahai kodok, anak dua kodok, melompatlah kemana kamu mau melompat. Sehingga Arab menertawakan Musailamah Al-Kazzab. Dan seluruh orang yang mencoba untuk membuat ayat dan surat seperti Al-Quran ditertawakan oleh orang Arab. Karena memang Al-Quran memiliki keindahan yang luar biasa. Qul menunjukkan bahwa Rasul kita tercinta Muhammad SAW tidak mendatangkan syariat dari diri beliau sendiri. Masyaallah muslimin, hati-hati. Di zaman kita sekarang ada orang-orang, na'udzubillah, apakah mereka muslim atau tidak muslim, tetapi mereka berbungkuskan Islam. Namun hati mereka penuh dengan penyakit. Menyampaikan kepada kaum muslimin bahwa jelas sekali surga itu hanya motivasi daripada Rasul untuk membuat kita beramal saleh. Tidak nyata, tidak real. Coba lihat. Nabi Muhammad SAW ketika memotivasi kita dengan surga, selalu digambarkan pohon-pohon yang rindang, ada air yang mengalir, burung-burung, buah-buah, hijau. Jelas betul bahwa beliau itu hanya memotivasi karena orang Arab termotivasi oleh pohon yang rindang, sungai yang mengalir, burung-burung yang berkicau. Orang Arab tinggal di padang pasir. Nampak betul bahwa itu adalah sekadar motivasi. Padahal surga belum tentu seperti itu. Hal ini seperti yang kita katakan. Kita tidak tahu apakah mereka muslim atau tidak muslim. Atau musuh Islam yang masuk ke dalam tubuh umat Islam untuk mengacaukan Islam dari dalam. Dia mengatakan bahwa surga yang diceritakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam hanya motivasi. Tidak nyata. Subhanallah. Dan dia berdalih dengan orang Arab yang kekeringan, kerontang, padang pasir. Dan dengan itu dia berdalih bahwa itu hanya motivasi, orang Arab butuh pohon yang rindang, butuh hijau, butuh sungai untuk tempat beristirahat, tempat yang indah. Tanyakan kepadanya, kalau kamu mau menjadi tempat yang indah, tempat apa yang kamu cari? Apakah engkau kalau ingin menjadi tempat yang indah, engkau ingin pohon-pohon yang tidak berdaun? Engkau ingin sungai-sungai yang kering? Tidak ada taman-taman yang indah? Apakah engkau ingin membangun rumah di sebuah padang pasir yang tandus? Apa yang kamu inginkan kalau kamu mencari keindahan? Kemana lagi kita akan mencari keindahan selain pohon rindang, hijauan, tempat duduk, buah-buahan, sungai yang mengalir? Di mana lagi manusia mencari keindahan selain seperti itu? Apakah pohon yang rindang, sungai yang mengalir, buah-buahan, dan kicauan burung itu hanya untuk orang Arab yang akan menikmati keindahannya atau seluruh manusia? Namun subhanallah, mereka mengira bahwa Nabi Muhammad SAW berdusta atas nama Allah ketika bercerita tentang surga dengan kondisi yang seperti itu. Dan Rasulullah SAW dikatakan oleh Allah tidak pernah mengarang satu karangan pun terhadap syariat Allah tabaraka wa ta'ala. Bahkan Allah subhanahu wa ta'ala menerangkan, walau taqawwala alaina ba'd al-aqawil, dalam surah Al-Haqqah, seandainya Muhammad itu mengarang-ngarang atas nama kami sedikit saja perkataan, ba'd al-aqawil, la'akadna minhu bil yamin, kami akan ambil dengan tangan kanan, tumalaqata'na minhu al-wasin, kemudian kami akan putuskan urat nadinya. Sama minkum min ahadin anhu hajirin. Tak seorang pun di antara kalian yang bisa menghalangi kami melakukan itu. Seandainya Nabi Muhammad mengarang, Allah akan putuskan urat nadi Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Begitu yang Allah katakan di dalam surah Al-Haqqah. Dan di awal surat An-Najm, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman dengan tegas, "Wa ma yamtiku 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha." Nabi Muhammad SAW tidak pernah berbicara melalui hawa nafsunya. Apa yang dia katakan adalah wahyu yang Allah wahyukan kepadanya. Umat Yahudi pernah meragukan dan senantiasa meragukan sampai sekarang. Namun di zaman Rasul meragukan kebenaran perkataan Rasul. Dan berkata kepada Abdullah bin Amr bin Auf, kalian ini aneh. Apapun yang dikatakan oleh Muhammad semuanya kalian terima. Periksa dulu benar atau tidaknya. Kemudian Abdullah bin Amr bin Auf melaporkan ini kepada Nabi Muhammad SAW. Rasulullah SAW mengatakan, apapun yang keluar dariku ambil, karena tidak ada yang keluar dari lisan kecuali yang hak. Tidak ada yang keluar dari lisan, kata Rasulullah SAW, sambil menunjuk lisannya, kecuali yang hak saja. Karena Rasulullah SAW tidak pernah mengarang agama. karena tidak kuat bagi seorang Muhammad sallallahu alaihi wasallam untuk mengarang seperti Al-Qur'an, untuk mengarang seperti syariat Islam. Bahkan manusia secara keseluruhan tidak sanggup untuk mendatangkan satu surat seperti Al-Qur'an, apalagi seluruh syariat Islam. Qul, katakanlah, innama ana basyarun. Sesungguhnya saya adalah manusia. Mislukum, seperti kalian. Di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala ingin menegaskan kepada kita bahwa Rasulullah Muhammad bin Abdullah adalah manusia. Dia bukanlah malaikat. Dia adalah manusia dari jenis bangsa manusia. Mislukum, seperti kalian. Penegasan di dalam Al-Qur'an, Muhammad adalah manusia seperti kalian, di dalamnya terdapat sebuah pelajaran penting yang kalau dipahami ini oleh seorang muslim dan muslimah, dia akan banyak terhindar dari pemahaman-pemahaman aneh dan nyeleneh tentang manusia-manusia sakti karena kesalehan. Bagaimana? Allah mengatakan tentang Rasulnya Muhammad SAW bahwa Rasulnya basyarun mislukum, manusia seperti kalian. Artinya apa? Cara dia berjalan, kemampuan dia berjalan, manusia seperti kita. Dia berbicara seperti kita, kemampuan mendengarnya seperti kita. Kemampuan berlarinya seperti kita. Dia makan seperti kita, dia lapar seperti kita. Dia membutuhkan istri seperti manusia lainnya. Dia memiliki membutuhkan anak seperti orang-orang lainnya. Sedih, marah, menangis seperti manusia lainnya. Dia adalah manusia seperti manusia yang ada. Oleh karena itu, kalau kita ingin tahu bagaimana kemampuan berjalan Rasulullah, berjalanlah kita. Itulah kemampuan berjalan Rasulullah SAW. Karena Allah menyatakan Nabi Muhammad itu manusia seperti kalian. Kalau kita ingin tahu kemampuan berlari Rasul, berlarilah kita. Seperti itulah kemampuan berlari Rasulullah SAW. Bahkan Aisyah radhiyallahu taala anha mengatakan, di awal-awal saya bersama Rasul, saya pernah berpacu lari bersama Rasul dan saya mengalahkan Rasulullah SAW. Aisyah mengalahkan pacu lari Rasulullah SAW. Lihat, namun ketika saya sudah mulai berdaging, artinya sudah mulai gemuk, kata Aisyah, Rasulullah mengajak saya kembali berpacu lari dan Rasulullah mengalahkan saya. Rasul berkata kepada saya, hadihi bitilka, ini pembalasan yang lalu. Lihat, Rasulullah SAW berlari dikalahkan oleh Aisyah radhiyallahu anha. Kemampuan berlarinya, kemampuan berlari kita. Oleh karena itu, apapun yang diyakini oleh manusia dan siapapun yang diyakini oleh manusia, karena kesolehannya dia bisa terbang di udara, dia bisa berjalan di air, dia bisa menghilang, dia bisa pergi kemanapun dia inginkan dalam waktu yang sebentar. Dia bisa pergi sholat Jumat ke Mekah. Dia bisa mendengar keluhan murid-muridnya dari jarak ribuan kilometer. Dia bisa melihat ke dalam alam gaib dengan matanya. Semua ini dibantah oleh ayat ini. Innama ana basyarum mislukum. Saya manusia seperti kalian. Kalian terkena pedang, luka. Saya juga seperti itu. Kalian berjalan harus pakai kendaraan, saya juga seperti itu. Tidak ada yang istimewa dalam kemampuan Rasul sebagai seorang manusia. Maka kesaktian yang diyakini oleh manusia milik seseorang karena kesolehannya batal menurut ayat ini. Karena kalau memang kesolehan yang akan mendatangkan kemampuan Sakti Mandraguna, maka pasti Rasul kita tercinta Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama kali mendapatkan kesaktian itu. Kalau Allah membikin keyakinan tahajud yang tidak pernah putus, rasa tawakal yang tinggi, itu yang akan mendatangkan kekebalan terhadap senjata tajam, kemampuan terbang di udara, kemampuan tidak basah terkena curahan hujan, kemampuan berjalan di atas air, kemampuan menghilang dan yang lainnya. Pasti Rasul tercinta Sallallahu Alaihi Wasallam ya orang yang pertama kali mendapatkan kesaktian tersebut. Tapi realitas kehidupan Rasul kita Muhammad SAW membuktikan bahwa beliau manusia seperti kita. Di perang Uhud, Nabi Muhammad SAW terluka, dua giginya rontok, terkena panahan orang-orang Quraisy. Rasulullah tidak, bukanlah manusia yang tahan senjata tajam. Jasadnya, fisiknya sama dengan fisik kita. Bahkan jangankan dengan senjata tajam, ketika berdakwah ke Taif, Rasulullah SAW dilempari batu, berdarah kaki beliau, terkena sabetan batu, lemparan batu dari orang-orang di kota Taif. Rasulullah SAW tidak mempunyai kesaktian. Oleh karena itu, mereka-mereka yang merasa bahwa kesolehan mampu mendatangkan sesuatu yang sakti, tidaklah benar. Kalaulah kesolehan yang mampu mendatangkan kesaktian kepada seseorang, maka Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pasti orang yang pertama kali mendapatkan kesaktian tersebut. Karena tidak ada yang lebih soleh di permukaan bumi ini dari Nabi Muhammad SAW. Bahkan makhluk Allah seluruhnya yang paling Allah cintai, Rasulullah SAW. Itu akidah kita. Makhluk Allah semuanya yang paling Allah cintai, Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Lalu kenapa orang yang soleh di zaman kita setelah 14 abad mampu memiliki hal-hal yang aneh bin ajaib, mampu berbagai macam hal-hal yang luar biasa yang di luar kemampuan manusia, semua itu tidaklah benar? Dan kita yakin, yakin-yakinnya semua itu adalah persahabatan dengan makhluk halus yang terlarang di dalam agama Islam. Yuha ilayya, saya diberi wahyu. Inilah yang membedakan antara Nabi Muhammad SAW dengan kita. Rasulullah manusia seperti kita, namun Rasulullah diberi wahyu, kita tidak. Apa yang diinginkan oleh ayat? Apapun yang disampaikan oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, kalian harus terima, karena apa yang dia sampaikan tersebut adalah wahyu. Ketika Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berbicara masalah gaib, tentang apa yang terjadi di akhir zaman, apa yang terjadi menjelang detik-detiknya hari kiamat, apa yang terjadi pada hari kiamat, apa yang terjadi di alam kubur, apa yang terjadi di hari berbangkit, bagaimana ketika manusia dibangkitkan, apa yang terjadi di padang mahsyar, bagaimana perdebatan manusia di padang mahsyar, bagaimana sirat, bagaimana surga, bagaimana penduduknya, bagaimana neraka, bagaimana penduduknya, kita mendapatkan Rasulullah SAW bercerita tentang ilmu gaib tersebut. Fahami itu, bahwa semua itu bukan karena Rasulullah bisa menerawang ke alam gaib, tapi karena Rasulullah diberi wahyu oleh Allah Tabaraka wa Ta'ala. Rasulullah SAW mendapatkan informasi dari Allah melalui malaikat Jibril, dan ada yang diwahyukan langsung ke hati beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dari wahyu itulah Rasulullah berkata, Rasulullah menyampaikan, bukan karena Rasulullah tahu yang gaib. Beberapa bukti dan realita yang nyata dari kehidupan Rasul kita tercinta Muhammad SAW membuktikan bahwa Nabi Muhammad SAW tidak tahu yang gaib. Dan cerita yang paling menakjubkan yang bisa kita ambil faedah luar biasa di dalamnya dan faedah ilmiah yang sangat jelas bahwa Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib adalah tudingan munafik, kaum munafikin di kota Madinah terhadap istri Rasulullah SAW Aisyah yang telah berzina. Di sebuah peperangan, kembali dari peperangan, di tempat istirahat, Aisyah radhiyallahu taala anha turun dari haudajnya. Haudaj adalah tempat di atas unta untuk kaum wanita yang tertutup semuanya oleh kain. Aisyah keluar dari haudaj di tempat peristirahatan dan pergi menyendiri dan istirahat di bawah sebatang pohon dan tertidur di sana. Akhirnya Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam dan pasukannya yang telah mengira Aisyah ada di dalam haudaj berangkat ke kota Madinah. Sementara Aisyah ketinggalan. Lalulah seorang sahabat yang ditugaskan di belakang pasukan bernama siapa? Safwan. Bernama Safwan bin Mu'affal radhiyallahu taala an, kemudian melihat Aisyah dan akhirnya Aisyah radhiyallahu anha menaiki untanya Safwan lalu mereka masuk kota Madinah. Dan di dalam riwayat dikatakan bahwa Safwan bin Mu'affal mendudukkan untanya lalu dia menjauh, Aisyah radhiyallahu anha naiki unta, kemudian Safwan mendekati dan menegakkan unta dan kemudian berjalan. Tak sepatah kata pun terjadi antara Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhu. Mereka masuk kota Madinah. Kesempatan emas bagi orang munafik untuk menuding Aisyah telah berzina dengan Safwan radhiyallahu anhu. Lihat, ini menunjukkan bahwa orang munafik kota Madinah tahu persis bahwa Nabi Muhammad tidak tahu yang gaib. Seandainya orang Yahudi memiliki keyakinan Rasulullah SAW tahu yang gaib, mustahil, mustahil orang Yahudi berani membuat isu. Karena kalau mereka meyakini atau akidah di tengah penduduk kota Madinah ketika itu adalah Rasulullah tahu yang gaib, untuk apa isu itu diterbitkan? Bukankah akhirnya adalah sia-sia? Karena Nabi Muhammad SAW tahu segala-galanya. Dan subhanallah, 40 hari lamanya masyarakat muslimin Allah tidak turunkan wahyu dari langit. Apakah yang benar Aisyah dan Safwan radhiyallahu anhum, ataukah yang benar itu yang beredar dari orang munafik? Sehingga Rasul kita tercinta SAW berkata kepada istrinya Aisyah, "Ya Aisyah, in kunti almanti bidambin fatubi ila Allahi wastaghfiri." Wahai Aisyah, kalau memang engkau telah terjerumus melakukan sebuah kesalahan dan dosa, taubatlah kepada Allah, istighfarlah. Kalau memang engkau telah terjerumus, karena wahyu Allah tahan di langit, wahyu tidak Allah turunkan. Karena wahyu tidak turun, Rasulullah tidak tahu. Dan Rasulullah percaya kepada istrinya, namun isu begitu santer di kota Madinah dan isu itu memiliki bukti yang mengarah, yaitu masuknya Aisyah ke kota Madinah bersama Safwan. Rasulullah tidak tahu, menandakan bahwa Rasulullah SAW tidak tahu yang gaib sampai turun wahyu 40 hari setelah istrinya dituding berzina. Tidak ada kesalahan seorang istri kepada suami melebihi yang satu ini. Tidak ada kesalahan istri kepada suami yang lebih dahsyat daripada kesalahan yang satu ini. Itulah yang ditudingkan oleh orang munafik kepada Aisyah radhiyallahu anha. Sampai akhirnya Aisyah jatuh sakit, tidak mampu menahan pertanyaan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kemudian minta izin kepada Rasul untuk dirawat di rumah orang tuanya, Abu Bakar dan Ummu Rumman. Dan ketika Aisyah di rumah Abu Bakar pun Rasulullah tetap mendatangi Aisyah dan tetap menanyakan kepada Aisyah, wahai Aisyah, kalau memang seperti pertanyaan yang tadi, ini menandakan, tidakkah ini menandakan bahwa Rasul kita tercinta tidak tahu ilmu gaib, sehingga tidak bisa menembus alam gaib dan mengerti apa yang terjadi. Oleh karena itu, siapapun tidak bisa menguasai ilmu ini hanya karena kesolehan. Namun dia bisa menguasai sebagian ilmu gaib dengan berteman dengan makhluk gaib. Dan berteman dengan makhluk gaib terlarang dalam agama kita. Hukumnya haram dan menyesatkan. Masyaallah muslimin wal muslimat, rahimani wa rahimakumullah. Seandainya Rasul kita Muhammad SAW tidak tahu yang gaib, siapa yang tahu yang gaib daripada orang saleh di permukaan bumi? Lalu kenapa adanya umat Islam yang meyakini orang itu begini, begitu, begitu, dan begini, mengerti? Karena dia adalah orang yang saleh, orang yang rajin beragama, orang yang dekat kepada Allah, orang yang rajin bertahajud, orang yang rajin puasa, orang yang rajin segala macam ibadah. Apapun yang disampaikan oleh Rasul murni karena Rasulullah mendapat wahyu. Masyaallah muslimin, dua panduan ini, dua gabungan ini antara ana basyarum mislukum yuha ilayya mendatangkan sebuah kaidah yang agung di permukaan bumi, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah hamba dan jangan pertuhankan dia. Namun dia adalah Rasul, jangan lawan perintah dan larangannya. Ini sebuah kaidah yang besar di dalam ilmu tauhid. Nabi Muhammad manusia, jadikan dia manusia, jangan jadikan dia Tuhan. Namun dia adalah Rasul, jangan anggap manusia yang boleh kita sembarangan kita tolak kata-katanya. Dia adalah Rasul yang kata-katanya wajib diterima, namun dia tidak boleh dianggap sebagai seseorang yang memiliki kemampuan ilahiyah, kemampuan yang hanya dimiliki oleh Allah Tabaraka wa Taala. Dia manusia seperti kalian. Orang-orang di luar agama Islam telah memuji nabinya berlebihan, sampai akhirnya nabi mereka yakini memiliki kemampuan seperti kemampuan Allah Tabaraka wa Taala. Dan di sisi lain, adanya umat-umat yang mencaci nabi mereka, sehingga mereka menyatakan nabi mereka adalah orang-orang seperti manusia lain, berbuat dosa, berzina, minum khamar, na'udzubillah min dzalik. Jadi dua kesalahan fatal. Yang pertama, mengangkat nabinya tinggi-tinggi, sehingga dia diyakini bisa mengatur alam, bisa mengampunkan dosa, menjadi hakim di padang mahsyar. Ini mengangkat seorang nabi sampai kepada derajat ilah. Namun yang satu lagi, menyepelekan nabinya dengan menyatakan nabinya manusia biasa. Manusia lain berzina, dia pun berzina. Manusia lain minum khamar, dia pun pernah mabuk. Di dalam beberapa keyakinan umat-umat yang menyeleweng dari syariat yang hak, namun itu mereka yakini sebagai agama, ada yang katanya nabi mereka berzina, namun bertobat setelah itu. Ada yang merampas istri orang, setelah itu bertobat. Ada yang minum khamar dan mabuk, setelah itu bertobat. Na'udzubillah min dzalik. Mereka orang-orang saleh. Walaupun mereka adalah manusia biasa secara kemampuan, namun mereka adalah manusia-manusia yang diberi wahyu oleh Allah Tabaraka wa Taala, yang mana mereka tidak akan terjerumus ke dalam dosa-dosa yang seperti ini. Menimbulkan sebuah kaidah kuat. Rasul adalah manusia dan bukan orang sakti mandraguna yang bisa terbang di udara, bisa begini, bisa begitu dan semacamnya, ia manusia seperti kalian. Sungguh pun demikian, dia mendapatkan wahyu dan dia berbicara sesuai dengan wahyu dan tidak boleh kalian lawan kata-katanya. Suatu hari sahabat Nabi SAW memuji Nabi berlebihan. Apa kata Nabi SAW? La tutuni kama atratin nasarat na Maryam. Jangan kalian puji aku berlebihan, sebagaimana Nasara telah memuji Ibnu Maryam berlebihan. Memujinya berlebihan sehingga mengangkatnya sampai kepada jenjang ketuhanan. Fa innama ana abdun. Saya adalah hamba. Saya adalah hamba. Fakulu, cukup kalian mengatakan Abdullahi wa Rasuluh, hamba Allah dan Rasulnya. Ini posisi yang paling tepat untuk Nabi kita tercinta Muhammad SAW. Ia adalah hamba Allah, manusia seperti kita. Namun dia adalah Rasul. Namun dia adalah Rasul. Dia tidak manusia sembarangan hanya karena beliau adalah Rasul, bukan karena beliau saksi mandraguna. Tidak ada kaitan antara kesolehan dengan kemampuan luar biasa, dan ayat ini membantah. Innama annama ilahukum ilahu wahid. Sesungguhnya ilah kalian yang patut kalian tuhankan, yang patut kalian yakini dia adalah maha bisa atas segala sesuatu, maha hebat, yang patut kalian beribadah kepadanya, bertawakal kepadanya, meminta kepadanya, memohon kepadanya, adalah ilah yang satu, Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak boleh meminta kepada yang lain. Ayat ini menerangkan inti dakwah Rasul kita tercinta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa? Karena lafaznya datang setelah kalimat wahyu. Kembali kita lihat ayat. Qul innama ana basyarum mithlukum yuha ilayya. Saya diberi wahyu. Lalu kemudian redaksi berikutnya, ilah kalian ilah yang satu. Ini menunjukkan bahwa inti utama wahyu yang diterima oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inti utamanya, pusatnya adalah tauhid. Mengesahkan Allah. Menjadikan Allah adalah ilah yang satu. Satu bahwa dialah pencipta kita, pencipta langit dan bumi, penguasa langit dan bumi, pengatur langit dan bumi, pemberi hujan, pemberi rezeki, yang mendatangkan manfaat, yang menolak mara bahaya, yang maha bisa atas segala sesuatu. Dia adalah satu, Rabb yang memiliki sifat yang paling sempurna. Tidak ada sifat-sifatnya yang dimiliki oleh manusia. Allah memiliki nama-nama yang indah. Tidak ada yang memiliki nama-nama yang seperti itu, jadi Allah semata. Dan dia adalah Rabb yang satu, tempat di mana kita menyerahkan seluruh ibadah dan ketaatan kita kepadanya semata. Inilah tauhid, inti dakwah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Esakan Allah di dalam segala tindakannya, di dalam asma dan sifatnya, dan di dalam segala tindakan kita beribadah. Jangan sekutukan dia dengan suatu apapun. Oleh karena itu, penyekutuan Allah terhadap sesuatu dengan sesuatu adalah pelanggaran paling besar di dalam agama Islam. Pelanggaran paling besar dalam agama Islam apabila seorang insan menyekutukan Allah dengan sesuatu. Cukup satu kemampuan Allah ia berikan kepada sesuatu selain Allah, adalah dia telah menyekutukan Allah dengan sesuatu tersebut. Apalagi semuanya. Satu pekerjaan yang hanya dikerjakan oleh Allah di antara ribuan dan jutaan kemampuan Allah subhanahu wa ta'ala, ia ambil satu, dan satu sifat itu dia serahkan kepada makhluk, dia serahkan kepada selain Allah, maka dia telah menyekutukan Allah dan telah melanggar inti daripada syariat Islam. Contoh, yang menurunkan hujan adalah Allah. Tidak ada yang bisa menurunkan hujan selain Allah tabaraka wa ta'ala. Huwa alladhi anzala minas sama. Dialah Allah yang telah menurunkan air dari langit. Wa anzalna minal mu'thirati ma'an thajjaja. Dan kami telah turunkan dari awan air yang sangat deras. Ini menunjukkan, ayat ini menerangkan bahwa hanya Allah yang bisa menurunkan hujan. Kalau kita yakini ada seorang manusia soleh atau keramat, walaupun tidak soleh, dan dia bisa menurunkan hujan dari langit, dari awan, kita yakini kemampuan itu adalah kemampuan dia, maka kita telah samakan dia dengan Allah. Dan ketika itu terjadi, kita telah melakukan kesalahan yang paling fatal di dalam agama Islam. Konsekuensi dari semua itu, andai itu kita yakini, andai itu kita lakukan, dan kita tidak bertobat sebelum wafat, alias membawa dosa syirik itu menghadap Allah, konsekuensinya neraka untuk selama-lamanya. Andai kita yakini, ada orang yang tahu apa yang akan terjadi pada hari esok, bulan depan, tahun depan, 10 tahun yang akan datang. Sementara di dalam agama kita tidak ada yang tahu itu kecuali hanya Allah. Qul la ya'lamu man fis samawati wal ardil ghaiba illallah. Katakanlah bahwa tidak ada seorang pun di langit dan di bumi yang tahu masalah gaib kecuali hanya Allah. Wa ma tadri nafsun madza taktibu ghadan. Tidak ada satu jiwa pun yang tahu apa yang akan terjadi pada dirinya besok hari. Besok dia tidak tahu. Inilah keyakinan kita. Yang tahu itu hanya Allah. Ketika kita meyakini ada seseorang yang mengerti apa dan bagaimana hidup saya tahun yang akan datang, 2 tahun yang akan datang, maka itu artinya kita telah menyamakan orang itu dengan Allah Tabaraka wa Ta'ala dalam satu poin, bahwa ia tahu yang gaib sebagaimana Allah tahu yang gaib. Maka cukup satu ini mengantarkan seorang muslim kepada perbuatan syirik dan mengantarkan dirinya berstatus musyrik waliyadzubillah. Seandainya dia wafat sebelum bertaubat, maka konsekuensinya na'udzubillah min dzalik, neraka untuk selama-lamanya. Karena dia telah membumi hanguskan inti daripada Islam. Adapun kalau dia berbuat maksiat, mencuri, merampok, membunuh, berzina, minum khamar, mabuk, mengamalkan harta riba, memakan harta anak yatim, semua itu maksiat, tapi tidak menghancurkan inti utama syariat Islam. Karena inti utama syariat Islam adalah tauhid. Yang menghancurkan tauhid adalah syirik. Oleh karena itu, seluruh maksiat yang dosanya di bawah syirik, akidah yang diajarkan oleh Al-Qur'an, diajarkan oleh sunnah, bergantung Allah di akhirat. Kalau Allah sayang, Allah akan maafkan hambanya ini. Kalau kemudian Allah Subhanahu wa Taala berkehendak untuk mengadab, Allah akan adab hambanya. Namun Allah tidak akan kekalkan dia di neraka. Allah akan angkat dia dari neraka dan masukkan ke dalam surga. Andai dia wafat hanya dengan membawa dosa maksiat. Oleh karena itu, tauhid adalah inti agama kita, dan kita harus berjuang untuk mempertahankan akidah tauhid kita agar tidak terjerumus ke dalam kesyirikan sampai akhir hayat. Kalaulah hanya 2 pilihan, tidak ada pilihan yang ketiga. Sekali lagi saya katakan, kalau hanya 2 pilihan dan tidak ada pilihan yang ketiga, pilihan yang pertama melakukan seluruh maksiat tanpa syirik. Pilihan yang kedua melakukan seluruh ketaatan dengan kesyirikan. Sekali lagi saya katakan, seandainya 2 pilihan, tidak ada pilihan yang ketiga. Seluruh maksiat dilakukan tanpa kesyirikan, atau seluruh ketaatan dilakukan namun juga bersamaan dengannya membawa wafat dosa syirik, maka seharusnya orang muslim memilih yang pertama. Karena datangnya dia dengan segenap dosa tanpa membawa dosa syirik tidak akan mengekalkannya di neraka Allah Tabaraka wa Ta'ala. Dan datangnya dia kepada Allah dengan seluruh ketaatan dan dosa syirik itu menghapus seluruh ketaatan. La in asyrakta la yahbata 'amaluk. Kalau kamu berbuat syirik, hapus seluruh amalanmu. Tidak ada guna amal solehnya. Tinggal lagi dosa syiriknya. Datang kepada Allah dengan membawa dosa syirik, kekal selamanya di neraka Allah. Inna Allaha la yaghfiru ayyushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha. Allah tidak akan mengampunkan dosa andai kamu datang kepadanya dengan membawa dosa syirik. Dan Allah mau mengampunkan dosa selain itu. Wa may yushrik billah faqad harramallahu alaihi al-jannah wa ma'wahu an-nar. Barang siapa yang berbuat syirik kepada Allah, Allah haramkan untuknya surga dan tempat kembalinya hanyalah neraka. Maka apabila itu hanya dua pilihan, tentu pilihan kita adalah pilihan yang ketiga. Seandainya ada pilihan yang ketiga, datang kepada Allah dengan segala ibadah tanpa syirik, tentu itu yang kita inginkan. Demikianlah beratnya dosa syirik, karena dia menghanguskan inti dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Bukan hanya inti dakwah Rasul semata, tapi inti dakwah seluruh para nabi dan para rasul. Kita lanjutkan, faman kana yarju liqa'a rabbi. Barang siapa yang berharap bertemu dengan Rabb-nya. Allah tabaraka wa taala menerangkan di dalam ayat ini bahwa kemungkinan untuk bertemu dengan Allah ada. Kemungkinan untuk bertemu dengan Allah tidaklah mustahil. Karena Allah tabaraka wa taala tidak menggantungkan harapan kecuali untuk sesuatu yang mungkin terwujud. Barang siapa yang ingin berharap, ingin bertemu dengan Rabb-nya, siapa yang berharap ingin bertua dengan Allah, maka hendaklah dia begini-begini. Berarti harapan digantungkan oleh Allah subhanahu wa taala di dalam amal saleh. Dan harapan itu, kalau seandainya dia tidak mungkin terwujud untuk selama-lamanya, mustahil dia dijadikan sebagai harapan. Maka akidah umat Islam haruslah bahwa ada kemungkinan manusia bertemu langsung dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan ayat ini menandakan bahwa bertemu dengan Allah itu mungkin. Ada. Bisa. Tapi bersyarat. Bisa dan bersyarat. Pertemuan dengan Allah subhanahu wa ta'ala adalah di surga. Allah subhanahu wa ta'ala diterangkan oleh Rasulullah SAW, setelah memasukkan ahli surga ke dalam surga dan ahli neraka ke dalam neraka, Allah subhanahu wa ta'ala pun berkata kepada penduduk surga, ya ahlal jannati saluni, wahai ahlul jannah, wahai penduduk surga, minta kepadaku. Penduduk surga berkata, semoga kita termasuk orang yang berkata tersebut nanti kelak. Amin. Penduduk surga berkata, alam tubayyin wujuhana, alam tudkhilana al-jannah. Ya Allah, apalagi akan kami minta ya Allah? Bukankah engkau telah cerahkan wajah kami? Bukankah engkau telah masukkan kami ke dalam surgamu? Apalagi akan kami minta kepadamu? Allah kembali berkata, ya ahlal jannati saluni, wahai penduduk surga, minta kepadaku. Ahlu surga pun kemudian kembali berkata, ya Rabbana, alam tubayyin wujuhana, alam tudkhilna jannah. Untuk yang ketiga kalinya Allah berkata, ya ahlal jannati saluni, kembali ahli surga mengatakan hal yang sama, apalagi akan kami minta wahai Allah. Muka kami telah engkau buat berseri-seri. Kami telah engkau masukkan ke surgamu. Target utama kami telah tercapai. Kemudian Rasul kita tercinta bersabda, fayakshiful hijab. Dan Allah mengangkat hijab yang selama ini membatas antara Allah dan makhluk. Allah subhanahu wa ta'ala membatasi diri kita dengan dirinya, dengan hijab. Ada pembatas. Di dunia ini, di dalam kehidupan kita sekarang ini, antara kita dan Allah ada batas yang tidak bisa ditembus oleh pandangan mata manapun. La tudrikuhul absar. Dan Rasulullah mengatakan batas itu adalah sebuah cahaya yang terang benderang. Dan Rasulullah SAW berkata, wa hijabuhu nur. Pembatas antara Allah dan hambanya adalah cahaya. Ketika Rasulullah SAW ditanya oleh para sahabat, ketika engkau mi'raj ke langit wahai Rasul, atara rabbaka, apakah kau melihat Rabbmu? Kata Rasulullah SAW, nurun anna ara, ada sebuah cahaya yang terang benderang, bagaimana saya bisa melihat Allah? Dan Rasulullah SAW bersabda, lau kashafahu la ahraqat tabahatu wajhihi man taha ilahi basaruhu min khalqih. Seandainya di dunia ini, di dunia ini Allah angkat hijab yang membatasi antara Allah dan hamba-hambanya dan makhluknya, maka cahaya wajah Allah akan menghanguskan apapun yang sampai kepadanya penglihatan Allah. Namun hijab ini akan diangkat di dalam surga, sehingga penduduk surga, semoga kita adalah salah seorang di antara mereka, melihat Allah. Inilah yang dimaksud oleh ayat faman kana yarju liqa'a rabbih. Di dunia ini, ma'asyarul muslimin, di dunia ini nyaris seluruh yang diibadati oleh orang di permukaan bumi, semuanya wujudnya kelihatan, kecuali yang diibadati oleh orang-orang yang beriman, yaitu Allah tabaraka wa ta'ala. Lihatlah, seluruh agama yang dikarang oleh manusia, Tuhan mereka ada di hadapan mereka. Tergantung bentuknya dan keyakinan mereka terhadap bentuk Tuhan mereka tersebut. Yang tidak tahu bagaimana roh mereka sampai saat ini adalah orang-orang mukminin. Orang mukminin tidak tahu roh mereka sampai sekarang seperti apa zatnya. Oleh karena itu Allah menjadikan nikmat itu hanya untuk orang-orang mukminin. Ketika di dunia orang-orang mukmin rukuk dan sujud karena imannya, dan mereka tidak melihat Rabb mereka, tapi mereka mengimani Rabb mereka, maka Allah Subhanahu wa taala muliakan mereka dengan melihat Allah di surga-Nya. Dan orang-orang yang kufar, di dalam Al-Qur'an surah Al-Mutaffifin Allah menyatakan kalla innahum 'an rabbihim yawma idzin lamahjubun, dan sesungguhnya mereka orang-orang kufar nanti di hari kiamat akan terhijab daripada melihat Allah. Berkata Imam Syafi'i, ketika Allah menerangkan Allah akan menghijab dirinya dari orang-orang kafir, menunjukkan bahwa mampunya orang-orang mukminin untuk melihat Allah nanti di akhirat. Maka pertemuan dengan Allah adalah hak, walaupun banyak orang-orang yang mengingkarinya dan tidak mau mengimaninya. Namun ini adalah hak. Di akhirat nanti penduduk surga akan melihat Allah, dan tidak ada nikmat di surga yang lebih nikmat daripada melihat Allah Subhanahu wa taala. Barang siapa yang ingin bertemu dengan Rabb-nya, kita rukuk dan sujud, kita beribadah kepada Allah, tentu timbul kerinduan untuk bertemu dengan Allah. Barang siapa yang menginginkan itu, falyamal amalan taliha, hendaklah dia beramal saleh, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahad. Ini syaratnya, syarat untuk bertemu dengan Allah, beramal salehlah dan jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun. Beramal saleh, berkata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsirnya, maksud daripada amal saleh adalah lakukan amal seperti yang diperintahkan oleh Rasulullah. Itu maksud beramal saleh. Suatu amalan tidak akan dikatakan saleh kalau dia tidak sesuai dengan ajaran yang diajarkan Rasulullah. Wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan sekutukan Allah dengan sesuatu apapun, kata Imam Ibnu Katsir di dalam tafsir, ini adalah ikhlas. Maka beramal saleh sesuai dengan tuntunan Rasulullah dan ikhlas menjalankannya, mengharapkan ridho Allah, adalah dua syarat diterimanya sebuah amal di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika itu kita lakukan, inilah yang akan mengantarkan kita ke surga dengan ridho dari izin Allah Subhanahu wa taala. Dan ketika kita sampai di surga, kita akan melihat Rabb kita. Maka syarat untuk bertemu dengan Allah adalah beramal di permukaan bumi sesuai dengan tuntunan Rasulullah, dan kerjakan itu dengan mengharapkan ridho Allah, tak menyekutukan dia dengan sesuatu apapun. Mudah-mudahan apa yang bisa kita sampaikan di dalam syarah ayat surah Al-Kahfi ayat 110 ini pada kesempatan yang berbahagia ini mendapatkan pelajaran dan renungan yang berharga, dan waktu beberapa menit ke depan sebagaimana biasa kita gunakan untuk menjawab pertanyaan. Seandainya kaum muslimin dan muslimat memiliki pertanyaan yang bisa kita jawab dan kita ada ilmunya dari Al-Quran dan Sunnah, maka kita persilahkan. Ada pengumuman dari panitia untuk menghadiri tabligh akbar dan bedah buku yang insya Allah diadakan hari Kamis tanggal 29 Jumadil Awal bertepatan dengan tanggal 13 Mei 2010 jam 8.30 sampai selesai, bertempat di Masjid Agung An-Nur Pekanbaru bersama Al-Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dengan tema Tazkiyatun Nufus. Tabligh Akbar bersama Ustaz Yazid bin Abdul Qadir Jawas dengan tema Tazkiyatun Nufus insyaallah diadakan pada hari Kamis tanggal 13 Mei di Masjid Agung An-Nur jam 8.30 sampai zuhur insyaallah. Dan juga tazkiyah dari beliau di Masjid Umar bin Khattab, Jalan Delima Gang 5 12 Tampan Pekanbaru pada hari yang sama namun ba'da maghrib. Pada hari yang sama namun ba'da maghrib. Pertanyaan pertama, apa makna dan tafsiran dari surah Al-Baqarah ayat 154? Karena para kuburiyin berhujjah dengan ayat ini, mereka mengatakan berdasarkan ayat ini bahwa orang-orang yang telah mati itu bisa mendengar doa mereka. Al-Baqarah 154. Di dalam Al-Baqarah 154, Allah tabaraka wa ta'ala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa la taqulu liman yuqtalu fi sabilillahi amwat bal ahya'u walakin la tash'urun. Jangan katakan terhadap orang-orang yang terbunuh di jalan Allah, yaitu gugur di medan jihad, mendapat pahala syahid. Jangan katakan amwat, mereka adalah orang-orang yang wafat. Bal ahya, bahkan yang benar bahwa mereka itu hidup. Walakin la tashurun, akan tetapi kalian tidak bisa merasakannya. Salah sahih dari Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam bahwa ruhnya para syuhada sekarang ini adalah burung-burung yang berterbangan di surga, dan mereka tidak wafat seperti wafatnya orang-orang lain, namun mereka dimuliakan oleh Allah tabaraka wa ta'ala dengan memasuki surga lebih awal sampai datangnya hari kiamat. Tapi ini khusus untuk orang-orang yang wafat di medan jihad. Adapun orang-orang yang tidak wafat di medan jihad, apabila mereka mendapatkan nikmat kubur, maka di kubur itu dibukakan pintu yang mengarah ke surga. Lalu datanglah angin-angin yang nikmat yang datang dari surga dan aroma-aroma surga yang wangi masuk ke dalam kuburan. Adapun roh orang-orang yang wafat di medan jihad masuk ke surga. Ini yang membedakan antara ruhnya para syahid dengan yang lain. Dan itulah maksud ayat. Maksud ayat Al-Quran bahwa jangan kira mereka orang wafat, akan tetapi mereka hidup. Cuman kalian tidak mengetahuinya. Tidak ada hubungan antara ayat itu dengan ruhnya orang-orang saleh yang dianggap mampu menjawab pertanyaan, mampu menjawab doa, mampu mengabulkan sesuatu. Bahkan ruhnya orang-orang yang wafat di medan jihad pun tidak akan mampu mengabulkan permintaan. Dan tidak ada ayat ini sedikit pun bercerita bahwa rohnya orang-orang yang wafat di medan jihad itu mampu mengabulkan permintaan keluarga mereka, famili mereka, mendatangkan rezeki. Dan itu yang dikerjakan oleh banyak orang yang berlebihan di dalam kuburannya para wali. Wallahu a'lam. Apakah termasuk riba bila si A ingin membeli barang pada si B dengan harga 1000, tapi si A tidak sanggup membayar kontan, akhirnya membayar dengan 3 kali bayar, tapi sebelumnya si B menaikkan harga menjadi 1500. Pendapat yang paling kuat, wallahu a'lam, bahwa ini tidak riba. Karena riba adalah kullu qardin jarra naf'an, seluruh pinjaman yang mendatangkan keuntungan. Sementara yang terjadi sekarang bukan pinjam meminjam. Yang terjadi sekarang, saya mau jual. Dan ketika Anda membayarnya lama, saya ingin jual dengan harga yang mahal. Kenapa? Apakah ini termasuk riba? Pendapat yang paling kuat dari pendapat para ulama, insya Allah, dan itu yang saya yakini sampai saat ini, bahwa tidaklah riba. Ini tidak termasuk dalam pinjaman. Ini tidak pinjaman. Saya menjual barang. Namun ketika Anda membayarnya lama, saya naikkan harganya. Karena menurut prediksi saya, harta 1 juta bulan ini tidak sama dengan 1 juta tahun yang akan datang. Menyusut. Oleh karena itu, kalau sekarang saya jual 1 juta, saya rela. Tapi kalau Anda bayar sampai setahun lagi, saya tidak rela kecil dengan harga 1.200.000. Satu hal yang apa? Karena jual beli di dalam agama kita memang untuk mencari keuntungan. Jual beli di dalam agama kita diwujudkan memang untuk mencari keuntungan. Wallahu a'lam. Apakah ucapan la ilaha illallah sudah cukup untuk memasukkan seseorang ke dalam agama Islam? La ilaha illallah bukanlah lafaz semata. Jangan dipahami bahwa la ilaha illallah adalah lafaz. Kalimat la ilaha illallah asal kita ucapkan sudah selesai. La ilaha illallah memiliki makna. Dan maknanya harus diyakini, dan kalimatnya harus diucapkan, dan anggota tubuh harus menjalankan tuntutan daripada makna tersebut. Dan maknanya adalah jangan sekutukan Allah dengan suatu apapun. Itu makna la ilaha illallah. Jadikan Allah Rabb yang kau ibadati satu-satunya. Tak ada sesuatu pun yang sama dengannya. Tak ada sesuatu pun yang diibadati selain daripada Dia. Ketika kita ucapkan la ilaha illallah dan hati kita meyakini Allah satu-satunya ilah, tidak ada ibadah kecuali hanya kepada-Nya. Tidak ada khusyuk, tidak ada nazar, tidak ada tawakal, tidak ada yakin, tidak ada istighatsah, tidak ada isti'anah kecuali kepada-Nya, tidak ada berdoa kecuali kepada-Nya, tidak ada minta pertolongan, tidak ada minta perlindungan kecuali kepada-Nya. Maka inilah orang yang telah mengamalkan la ilaha illallah. Jadi tidak hanya ucapan, harus diamalkan dalam anggota badan. Bagaimana memadukan dalil pada hari mahsyar tertingkapnya betis Allah dengan dalil Allah menghijab dirinya dari orang-orang kafir? Allah telah menerangkan di yaumil mahsyar bahwa Allah Subhanahu wa taala menghijab dirinya dari orang-orang musyrik. Dan ini dalil umum yang sudah sangat jelas maknanya. Ketika Allah tabaraka wa taala membuka hijab itu untuk orang-orang yang beriman, bukan untuk orang-orang kafir. Dan ketika melihat itu, mereka pun sujud. Dan orang-orang munafik. Orang-orang munafik ketika melihat kaum muslimin sujud, mereka pun ikut sujud. Namun mereka enggak bisa lagi untuk sujud. Namun Allah tabaraka wa taala secara umum telah mengatakan orang kafir Allah akan hijab dirinya dari mereka. Wallahu a'lam. Apakah kita sebagai seorang suami yang sudah sering berusaha dengan menasihati istri dengan cara kata-kata yang baik, setelah itu sudah juga kita gunakan dengan kata-kata yang tegas, begitu juga dalam menasihati agar jangan menonton acara televisi, terutama acara televisi yang banyak kemaksiatannya. Bagaimana kalau istri kita itu tetap tidak berubah juga sehingga akhir ajal kita? Apakah kita sebagai seorang suami masih terkena suami yang dayus? Kalau pertanyaannya adalah nonton TV, maka insya Allah tidaklah dosa dayus, dosa duyusa yang akan kita dapatkan. Dosa dayus itu adalah apabila istri atau anak kita berjalan bersama lelaki lain, tidak ada rasa kecemburuan. Biasa saja istri kita pergi bersama orang, berboncengan bersama orang yang bukan siapa-siapanya. Ini yang dayus, ini dosa yang dayus. Adapun menonton televisi adalah kemaksiatan. Kalau memang kita tidak bisa menasihati istri dan anak kita, cara yang lebih ampuh adalah buang televisi itu dari rumah kita. Selesai permasalahan. Bukankah kita kepala keluarga? Lakukan. Allah Maha. Apabila kita sedang bekerja di rumah, sementara itu anak kita yang masih kecil mengganggu kita bekerja, dan kita sibuk terus-menerus menyuruh agar menyingkirkan, tapi anak itu tidak juga menyingkir, hingga karena jengkel dengan anak itu, selagi kita sibuk karena menyuruhnya pergi, kita terkena benda tajam sehingga kita luka, lalu terucap dari mulut kita, inilah akibat karena kamu mengganggu ayah terus. Apakah ucapan itu tidak termasuk syirik? Kalau keyakinan kita, dan ini mayoritas keyakinan orang yang mengucapkan kalimat ini, disebabkan karena kamu mengganggu ayah terus, ayah hilang konsentrasi. Kalau itu maksudnya, walaupun kalimatnya seperti ini, namun di hatinya yang dia inginkan itu adalah sebab kamu mengganggu ayah, maka tidaklah syirik. Dan tidaklah orang yang mengucapkan kalimat ini akan meyakini anaknya lah yang telah mentakdirkan semua itu terjadi. Tidak. Namun sifat seorang muslim tidak pernah menyalahkan sesuatu kalau sesuatu telah terjadi. Itulah sifat Rasulullah SAW. Berkata Anas bin Malik radhiyallahu an, tidak pernah ketika aku melakukan sebuah pekerjaan yang salah, Rasulullah berkata, kenapa itu yang kamu kerjakan? Tidak pernah. Oleh karena itu kalau terjadi, orang muslim menganggapnya terjadi sudah. Dan dia terima dengan hati yang lapang, dan kemudian dia ridho terhadap takdir Allah, dan kemudian menasihati anaknya. Udah anak, sana. Lihat ayah luka. Dan tidak mesti harus menyalahkan anak dan semacamnya. Dan ini sifat yang terbaik. Ini sifat yang terbaik. Walaupun kemudian kita marah kepada anak kita dalam kondisi seperti ini, gara-gara kamu, disebabkan kamu, insya Allah bukanlah sebuah pekerjaan dosa, namun sifat Rasulullah SAW tidak seperti ini. Apakah kalau terkena tahi anjing harus disucikan juga dengan tanah? Satu-satunya najis yang harus disucikan dengan tanah adalah air liur anjing, bukan kotorannya. Dan itu pun air liur anjing yang menjilati bejana. Rasulullah SAW bersabda dan hadisnya sahih, idza walaghal kalbu fi ina'i ahadikum, apabila anjing menjilat bejana kalian. Anjing menjilat, bukan kotoran, bukan darah anjing, bukan bulu anjing, bukan dagingnya. Ada orang meyakini kalau kemudian daging anjing ada di sebuah bejana, bejana itu juga harus dicuci dengan tanah. Rasul mengatakan idza walagha, apabila menjilat. Apa yang dijilatnya? Ina ahadukum, bejana kalian. Maka yang najis yang harus dicuci dengan tanah adalah jilatan anjing pada bejana. Artinya apa? Kalau anjing menjilat kaki, cukup dicuci dengan air sampai bersih, selesai. Namun kalau dia menjilat bejana, fagsiluhu sab'an ihdahunna bitorab, cuci bejana kalian itu 7 kali. 7 kali. Salah satu dari yang 7 itu memakai tanah. Jadi mencucinya harus 7 kali. Salah satunya adalah air yang dicampur dengan tanah. Wallahu ta'ala alam. Banyak umat Islam, bukan banyak ya, ada umat Islam yang tidak berani membeli kulkas second. Tidak berani. Kenapa tidak berani? Mungkin aja dulu dipakai orang kafir, dimasukkan dalamnya kotoran apa namanya, daging-daging yang tidak halal. Sudah, kalau memang kita tidak tahu, kita tidak perlu seperti itu. Kalau toh pun kita tahu, cuci. itu juga karena keyakinan mereka daging babi harus dicuci dengan tanah, dengan tamak. Bagaimana caranya mencuci kulkas dengan tanah? Akhirnya mereka tidak mau karena keyakinan. Lain kalau tidak mau karena memang tidak mau. Ini tidak maunya karena keyakinan bahwa hal seperti itu harus dicuci dengan tanah alias ditamak dalam bahasa kita. Wallahu a'lam. Tidak. Yang ada adalah pendapat yang paling sahih adalah air liur di bejana. Wallahu a'lam. Ustaz, kenapa surah Al-Ikhlas dinamakan demikian padahal di dalamnya tidak ada sesuatu kata pun tentang ikhlas? Karena tuntutannya adalah ikhlas. Qul huwallahu ahad. Katakan Allah yang satu. Berarti kalau kita beribadah hanya ikhlas kepada-Nya yang satu. Allahus Samad. Allah tempat bergantung kita. Dia satu-satunya tempat bergantung seluruh manusia. Permintaan, harapan, pertolongan, doa, semuanya tempat kita bersandar satu-satunya adalah ikhlas. Lam yalid wa lam yulad. Dia satu-satunya, tidak pernah dilahirkan dan tidak pernah melahirkan. Satu-satunya, tidak ada yang lain. Wa lam yakul lahu kufuwan ahad, dan tidak ada satu pun yang semisal dengannya. Dia satu-satunya. Oleh karena itu, makna daripada ayat seluruhnya Allah Esa, satu-satunya. Dan mengesakan Allah dalam segala sesuatu, itulah makna ikhlas. Mengesakan Allah dalam segala sesuatu, itulah makna ikhlas. Makanya surat itu disebut dengan surat Al-Ikhlas. Karena tuntutannya ikhlas, satukan Allah, esakan Allah dalam segala-galanya. Wallahu a'lam. Bagaimana keadaan manusia pedalaman suku tertinggal yang tidak pernah menerima dakwah Islam karena tertutupnya mereka dari dunia luar? Masuk surga atau nerakakah mereka? Allah tabaraka wa ta'ala menerangkan di dalam Al-Quran, wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atha rasula. Dan kami tidak akan mengazab sampai kami mengutus kepada mereka Rasulullah. Kami mengutus kepadanya Rasul. Kaidah ini menunjukkan bahwa orang yang tidak sampai kepadanya dakwah, Allah tidak akan serta-merta azab mereka karena mereka tidak masuk agama Islam. Kalau memang tidak sampai kepada mereka dakwah, dan Allah Maha tahu sampai atau tidak sampai dakwah kepada seseorang, Allah Maha tahu. Namun yang benar-benar tidak sampai kepada mereka dakwah, Allah tidak akan azab mereka. Untuk mereka ada hukum khusus. Hukum khususnya adalah mereka akan ada ujian di akhirat. Ujian keimanan mereka di akhirat. Diterangkan oleh para ulama melalui syarah-syarah hadis bahwa ujian untuk mereka adalah Allah suruh mereka mencampakkan diri mereka sendiri ke neraka, mencemplungkan diri ke neraka. Itulah ujian untuk mereka di akhirat. Seandainya mereka adalah orang yang taat kepada Allah, karena di hadapan kita ada perintah Allah, ada neraka yang panas, api. Allah menyuruh campakkan dirimu ke sana. Di sini ada dua, perintah Allah atau logika. Maka orang yang taat kepada Allah, dia melakukan itu. Dan api neraka baginya dingin sesampainya dia di dalam, lalu diangkat ke dalam, kembali oleh Allah ke dalam surga. Dia telah menunjukkan bahwa dia taat kepada Allah. Adapun yang tidak taat kepada Allah, dia mendahulukan logikanya daripada ketaatan, dan dia mengatakan enggak mungkin kami akan mencampakkan diri kami ke dalam api. Penentangan mereka tentang hukum Allah tersebutlah yang membuat mereka ke neraka Allah tabaraka wa ta'ala. Itulah yang diterangkan di dalam beberapa hadis dan juga diterangkan oleh para ulama, terutama dalam masalah ini. Dan di dalamnya terdapat beberapa orang. Pertama, orang yang tidak pernah sampai kepada mereka Rasul. Dan ada lebih kurang 500 tahun antara Nabi Muhammad dan Nabi Isa adalah zaman tidak ada kenabian, disebut dengan Ahlul Fatrah. Kemudian orang yang tinggal di pedalaman sehingga tidak ada tersentuh dakwah, orang yang tinggal di negeri kufur walaupun di kota besar, tapi benar-benar tinggal di negeri kufur yang tidak sampai kepada mereka dakwah, atau wafat dari lahir, dari mulai hidup sampai wafat gila, atau dari hidup sampai wafat walaupun tidak gila tapi idiot, tidak bisa memahami apa-apa, dan orang-orang yang intinya tidak sampai kepada mereka risalah, ada ujian khusus untuk mereka di akhirat. Wallahu ta'ala alam. Apakah syirik kecil juga termasuk syirik yang dimasukkan di dalam kekal di neraka? Tidak. Syirik kecil alias riya tidak sama dengan syirik besar. Syirik kecil menghapuskan amalan ketika itu saja dan tidak menghapuskan seluruh amalan yang ada. Syirik kecil tidak mengekalkan orang di neraka Allah, sementara syirik besar mengekalkan orang di neraka Allah, dan syirik kecil tidak masuk. Kalau sholat sunat sendirian, apakah setelah membaca Al-Fatihah juga membaca Amin? Jawabannya ya. Nabi Muhammad SAW diterangkan di dalam hadis, setelah membaca Al-Fatihah, yaqulu amin yamuddu biha fawtah. Nabi mengucapkan amin dan memanjangkan suaranya. Nabi juga mengucapkan amin. Oleh karena itu, baik imam maupun sholat sendiri maupun makmum, maka dia mengucapkan amin. Wallahu a'lam. Apa doa iftitah yang dibaca Rasulullah? Ada beberapa doa iftitah dibaca oleh Rasulullah SAW di dalam salat-salat beliau. Ada Allahumma ba'id baini wa baina khatayaya. Ada wajah wajhiya lilladzi fatara samawati wa ard. Sampai selesai. Ada Allahu akbar kabira walhamdulillah katsira subhanallahi bukrata wa asila. Ada subhanakallahumma wa bihamdik wa tabarakatmuka wa ta'ala jadduk wa la ilaha ghairuk. Dan silakan kembali kepada kitab tentang sifat salat Nabi, kita akan menemukan di sana beberapa riwayat tentang doa iftitah Rasul kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Di dalam salat malam Rasulullah akan membaca Allahumma anta qayyumu samawati wal ardi wa lakal hamd, anta nuru samawati wal ardi wa lakal hamd, dan seterusnya, dan doa iftitah yang panjang tersebut dibaca oleh Nabi kita tercinta sallallahu alaihi wasallam. Apa beda ilham dengan karamah? Ilham adalah sesuatu yang Allah gerakkan hati manusia untuk melakukannya. Ilham adalah Allah tabaraka wa ta'ala menggerakkan hati kita untuk melakukan sesuatu. Mengilhamkan sesuatu ke dalam hati. Dan itu bukan wahyu. Membuat hati kita ingin mengatakan sesuatu, ingin mengerjakan sesuatu. Adapun karamah adalah kejadian luar biasa yang terjadi kepada orang-orang saleh tanpa dia pandai mendatangkannya. Ini syaratnya. Kejadian luar biasa yang terjadi pada orang saleh, namun kejadian ini bukanlah sesuatu orang saleh itu bisa kapanpun dia datangkan. Tidak bisa. Karamah tidak bisa dipelajari. Dia datang begitu saja. Kejadian luar biasa. Namun datang begitu saja dari Allah. Bukan karena orang saleh ini bisa membuatnya untuk selama-lamanya. Karamah yang datang kepada Abu Bakar, dan itu satu-satunya yang ada di dalam riwayat sejarah kehidupan Abu Bakar, bahwa ketika istrinya memasak makanan di rumah, dan lalu Abu Bakar dan keluarganya makan, ternyata yang dimasak itu gak berkurang-kurang dari tempatnya. Dimakan, gak berkurang-kurang. Ini kejadian luar biasa. Terjadi pada keluarga Abu Bakar radhiyallahu ta'ala an. Kemudian Abu Bakar memberitahunya kepada Rasul. Rasul menyuruh Abu Bakar membawa makanan itu ke beliau. Setelah datang, Rasulullah menyuruh para sahabat untuk memanggil yang lainnya. Dan mereka makan sama-sama dari masakan istri Abu Bakar di rumah mereka bersama Rasulullah SAW, dan makan itu tidak berkurang-kurang. Ini tidak pernah terjadi kepada Abu Bakar kecuali sekali. Setelah itu tidak pernah lagi. Abu Bakar bukannya bisa setiap saat melakukannya. Dan ini bedanya antara karamah dengan sihir. Sihir bisa didatangkan kapanpun dia mau. Kapan dia bisa terbang, dia bisa terbang. Kapan dia bisa menghilang, dia bisa menghilang. Ini sihir. Sementara karamah datang pemuliaan Allah kepada orang saleh tanpa dia sengaja, tanpa dia ketahui. Wallahu a'lam. Apakah kata Tuhan dan sembahyang ada di dalam syariat Islam? Bolehkah kita mengucapkannya? Kalimat sembahyang untuk makna salat adalah bahasa Indonesia. Demikian juga Tuhan untuk makna Rabb dan Ilah juga bahasa Indonesia. Oleh karena itu, saya secara pribadi tidak terlalu mengerti dalam bahasa Indonesia apakah makna sembahyang itu cocok untuk penempatannya kepada sholat atau tidak. Karena musuh penguasaan yang cukup dalam kalimat asli makna sembahyang itu apa dalam bahasa Indonesia itu sebut. Kalau kemudian sembahyang itu sama dengan sholat, sama dengan ke gereja, sama dengan ke wihara, maka batal. Kalimat sembahyang untuk itu berarti batal. Karena yang dilakukan orang di dalam tempat-tempat ibadah mereka bukanlah sholat. Jadi apa makna sembahyang sesungguhnya? Namun kita juga tidak bisa mengatakannya batil kalau kita tidak mengerti dari mana sisi kebatilannya. Maka yang lebih baik adalah dihindari saja. Adapun kalimat Tuhan, apakah Tuhan dalam bahasa Indonesia sama dengan makna Rob dalam bahasa Arab? Kalimat Rob dalam bahasa Arab itu artinya pencipta, penguasa, pemberi rezeki, pengatur, yang menjaga, yang merawat, yang mendatangkan manfaat, yang menolak mara bahaya. Itu makna Rob. Apakah makna Tuhan sama dengan makna Rob secara bahasa Indonesia? Ilah diterjemahkan kepada Tuhan. Ilah artinya tempat di mana kita menyerahkan seluruh ibadah kita. Zat yang kepadanya kita menyerahkan seluruh ibadah kita. Kita berdoa kepadanya, berharap kepadanya, khusyuk kepadanya, taat hanya kepadanya, meminta pertolongan hanya kepadanya, meminta perlindungan hanya kepadanya, menyerahkan segala urusan hanya kepadanya, tawadhu hanya kepadanya, berharap hanya kepadanya, takut hanya kepadanya, bernazar hanya kepadanya, menyembelih hanya untuknya. Itu makna ilah dalam bahasa Arab. Apakah Tuhan dalam bahasa Indonesia sama dengan makna itu? Maka ini perlu kajian, perlu pengkajian. Namun yang saya pastikan adalah sering di dalam Al-Quran itu kalimat ibadah diartikan menyembah. وَقَضَى رَبُّكَ أَلَّا تَعْبُدُوا إِلَّا إِيَّاهُ. Rabbmu telah memutuskan jangan engkau beribadah kecuali hanya kepadanya. Sering kalimat ibadah itu diterjemahkan Rabbmu telah memutuskan jangan kamu menyembah kecuali hanya kepadanya. Kalimat ibadah diterjemahkan menyembah. Saya selalu mengajak kaum muslim untuk menghindari kalimat menyembah dalam artian beribadah. Kalimat beribadah diartikan menyembah. Karena senyum adalah ibadah. Berjalan ke masjid adalah ibadah. Berinfak adalah beribadah. Menjenguk orang sakit adalah ibadah. Mengantarkan jenazah ke kuburan adalah ibadah. Membaca bismillah ketika memakai sendal beribadah. Membaca doa ketika masuk toilet adalah beribadah. Dan semuanya tidaklah menyembah. Menyembah dalam bahasa Indonesia lebih identik kepada rukuk dan sujud. Sementara ibadah dalam bahasa Arab seluruh yang dicintai dan diridhoi oleh Allah, baik perkataan maupun perbuatan, baik yang zahir maupun yang batin, asal Allah ridho, asal Allah cinta, itu ibadah. Sekarang ini saya berceramah kepada antum, saya beribadah, namun saya tidak menyembah. Antum mendengarkan majelis taklim, duduk di masjid, ini ibadah. Beribadahlah hanya kepada Allah, hanya untuk Allah, dan kita tidak menyembah apa-apa. Kita hanya duduk mendengarkan pengajian. Maka kalimat menyembah sangat sempit ruangnya apabila itu yang digunakan untuk menerjemahkan makna ibadah. Ya ayyuhan nasu ibudu rabbakum. Hai manusia, beribadahlah kepada Rabb kalian. Lakukan seluruh ibadah hanya untuk Rabb kalian dan karena Rabb kalian. Hai manusia, sembahlah Rabb kalian. Sembah agak sempit, ruang lingkupnya sangat sempit. Oleh karena itu, saya sering menganjurkan kepada kaum muslimin wal muslimat untuk mengganti kalimat menyembah di dalam terjemahan-terjemahan Al-Quran dengan ibadah. Beribadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, karena makna ibadah sangat luas. Kita mendengarkan ceramah melalui kaset, lalu kita tuliskan poin-poin ilmiahnya, kita sedang beribadah dan kita sedang tidak menyembah. Kita menghindarkan diri dari jalan, ada orang yang sedang beribadah dan tidak sedang menyembah. Bahkan hubungan suami istri adalah ibadah dan tidak menyembah. Jadi banyak sekali yang tidak tercakup oleh kalimat menyembah, andai itu terjemahan daripada ibadah. Wallahu ta'ala, ini yang bisa saya sampaikan. Semoga Allah tabaraka wa ta'ala rabbul izzati wal jalala menambahkan kepada kita ilmu yang bermanfaat dan semangat untuk beribadah kepadanya. Semoga Allah subhanahu wa ta'ala menjadikan kita orang-orang yang bisa mempertahankan agama kita sampai akhir hayat. Wa sallallahu wa sallam wa baraka wa anam ala abdihi wa rasulihi Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.